Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini nashkuruh wa nahmaduh, kita bersyukur pada Allah, memujinya atas segala nikmat yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di hari-hari ini kaum muslimin menuju ke tanah haram, menuju ke kota Madinah, mengambil miqat-miqat mereka menuju kota Makkah untuk menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Kaum muslimin mengumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa syukur, mereka menunaikan ibadah yang agung, menunaikan ibadah yang besar di hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah, kaum muslimin yang belum ada kesempatan untuk menunaikan ibadah di tahun ini, atau barangkali masih lama kita untuk bisa menunaikan ibadah tersebut, Allahu a'lam, muncul keinginan bagi kita semuanya untuk berlomba dengan saudara-saudara kita. Dan demikianlah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka melihat sahabat-sahabat yang lain dibukakan oleh Allah kesempatan untuk beramal, mereka muncul keinginan untuk juga berlomba. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, datang orang-orang fakir kepada Nabi alaihi salatu wassalam, datang orang-orang miskin kepada Rasul alaihi salatu wassalam mengadu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bukan mengadu karena kefakirannya, bukan mengadu karena kekurangan dunianya, tidak. Tetapi mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat saudara-saudaranya yang Allah bukakan rezeki, mereka bisa beribadah dengan ibadah yang orang-orang fakir tidak bisa melakukannya. Rawal Imam Muslim rahimahullah, riwayat Imam Muslim disebutkan dhahaba ja'al fuqara, datang orang-orang fakir kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli وَيَسُومُونَ كَمَا نَسُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang yang Allah bukakan harta untuk mereka, mereka sama dengan kami, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, namun mereka bisa beribadah yang kami tidak bisa melakukannya, mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, iya, mereka bisa berhaji sementara kita tidak memiliki harta untuk menunaikan ibadah haji, dan demikian seterusnya. Kisah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita toladani. Karena kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang mengatakan sebagai seorang salafi yang mengikuti salaf, mengikuti sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kewajiban kita adalah mencontoh dan mentoladani mereka. Semangat untuk berlomba. Semangat untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tentunya kita bertanya ma'asyiral muslimin, adakah pintu-pintu kebaikan yang Allahu Jalla wa'ala bukakan untuk kita semuanya di hari-hari ini, di saat kaum muslimin melakukan ibadah haji dengan harta-harta mereka, dengan kemampuan yang mereka miliki, sementara kita dengan segala keterbatasannya, keterbatasan harta, keterbatasan kesempatan, kita belum mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan Allahu Jalla wa'ala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allahu Jalla wa'ala memiliki sifat rahmah, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Allahu Jalla wa'ala menyediakan untuk kita semuanya pintu-pintu kebaikan. Di saat sebagian kebaikan kita tidak bisa melakukannya, namun Allahu Jalla wa'ala membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Di antara pintu-pintu kebaikan yang Allahu Jalla wa'ala bukakan untuk kita semuanya adalah hari-hari yang insya Allah akan kita lalui di depan mata kita, yaitu al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, jamaah salat Jumat rahimanur rahimakumullah, adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, di mana amalan-amalan seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala lebih daripada hari-hari yang lain. Allahu Jalla wa Ala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim, yang sumpah Allah ini tentunya menunjukkan kemuliaan hari-hari tersebut. Allah berfirman, wal fajri walayalin asyr, wal fajr demi waktu fajar, walayalin asyr dan demi waktu-waktu dan hari-hari yang 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari yang 10 itu. Apa ini maksud dengan hari-hari yang 10? Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, innal layali al-ashr allati aqsamallahu biha hiya layali al-ashr al-awwal min Dzulhijjah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya hari-hari yang 10 yang Allahu Jalla wa Ala bersumpah dengan 10 hari tadi adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Allahu Jalla wa Ala bersumpah dengan hari-hari ini menunjukkan hari-hari tersebut adalah hari-hari yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan inilah penafsiran sahabat, atau inilah penafsiran para ulama dari kalangan sahabat wa tabi'in wa man ba'dahum, seperti Abdullah bin Zubair wa Masruq dan Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak wa Suddi dan yang lainnya dari para mufassirin ahlu tafsir. Mereka menafsirkan bahwasanya 10 hari tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, berkata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, was-shawabu min al-qawli fi dhalika indana annaha asrul adha li ijma'il hujjati min ahli at-ta'wili alaihi. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya, was-shawabu min al-qaul, dan yang benar dari pendapat para ulama fi dhalik dalam masalah ini, dalam tafsir ayat di atas, annaha asrul adha, 10 hari itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, yang sabda ini menunjukkan betapa besarnya kemuliaan dan keutamaan 10 hari ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mal amalu fi ayyamil ashr afdal min al amal fi hadhihi, قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Abdullah ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dia bersabda yang maknanya, tidak ada amalan-amalan yang dilakukan lebih afdol daripada amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih afdol daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Walal jihadu ya Rasulullah, apakah demikian juga jihad fi sabilillah?" Tidak bisa mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walal jihad, demikian pula jihad fi sabilillah, tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali seorang yang kharaja yukhatiru binafsihi wa malih." Kecuali seorang yang keluar berjihad, membawa jiwanya, membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi selama-lamanya. Mati syahid dalam medan perjuangan, dalam medan pertempuran, menjadi seorang yang syahid. Ikhwatil kiram, jamaah salat Jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, dan amalan di hari tersebut dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika ada yang bertanya, apa saja amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ini secara mutlak, yakni semua amalan soleh. Maka hendaknya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah seorang muslim memperbanyak amalan-amalan soleh. Apakah berpuasa, siam, apakah bersedekah, atau amalan-amalan yang lain. At-takbir wa tahlil wa tasbih. Bertasbih, tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Boleh seorang berpuasa pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, hari-hari Al-Asr, 6, 7, 8. Adapun tanggal 9, ma'asyiral muslimin, rahiman wa rahimakumullah, adalah hari yang memang Nabi alaihi salatu wasallam menekankan untuk kita siam di hari tersebut, yaitu shaum yaumu Arafah, puasa hari Arafah. Hari-hari sebelumnya seorang diperbolehkan dan disunnahkan untuk beramal soleh dengan amalan apa saja dari amalan soleh, termasuk siam. Adapun pada tanggal 10, ma'asyiral muslimin, maka itu bukan hari untuk berpuasa. Demikian pula tanggal 11, 12, 13, ayamu tasyriq, bukan hari-hari untuk berpuasa. Namun itu adalah hari-hari ayamu al-akl wa syurb, hari-hari untuk kita makan, hari-hari untuk kita minum. Disitulah kita menyembelih sembelihan-sembelihan korban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala untuk kita mendapatkan kebaikan di 10 hari yang terakhir, berlomba bersama dengan saudara-saudara kita yang mengumandangkan talbiyah di hari-hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Inti dari ibadah, apapun ibadahnya, kapanpun ibadah itu dilakukan, adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, atau kita yang berada di negeri ini melakukan berbagai macam ibadah, salat Id, menyembelih, al-dhikr, tilawatul Quran, semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, intinya adalah seorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan sesungguhnya kalimat talbiyah yang diucapkan oleh para jamaah haji adalah semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak berbeda dengan makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaika Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang ke negeri ini. Kami datang menunaikan ibadah haji adalah karena semata-mata memenuhi panggilanmu, perintahmu. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk beribadah kepada selain Allah jalla wa'ala. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya semua pujian. Wan ni'mata, dan semua nikmat. Laka adalah milikmu, darimu. Wal mulka, dan kerajaan juga semua milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana semua pujian adalah milikmu, semua nikmat-nikmat adalah darimu dan milikmu, dan karena semua langit bumi adalah milikmu, ciptaanmu, engkau yang mengatur, sungguh tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali engkau ya Allah. Labbaika Allahumma labbaik, la syarika labbaika, la syarika laka labbaik. Sama maknanya dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allahu Jalla wa'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang berusaha untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menghidupkan kita di atas kalimat la ilaha illallah, dan juga mematikan kita semuanya di atas kalimat la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.